Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita lanjut, kemarin kita baca biografi Abu Hurairah. Sekarang kita baca syarhul ijmali. نعم قال شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله للصلاة شأن عظيم عند الله عز وجل لأنها من أجل الطاعات وأفضل القربات وهي صلة بين العبد وربه ولأجل هذا الشأن العظيم امتنأ أن يتقرب العبد بها إلى ربه حتى يكون على طهارة كما حدث بذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يرضى صلاة العبد ولا يثيبه عليها إذا أحدث حتى يتوضأ للصلاة شأن عظيم عند الله عز وجل. صلاة ini memiliki شأن, keadaan yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Li'annaha, karena salat itu min ajalli ta'at, termasuk ketaatan yang paling ajal. Apa ajal? Yang paling mulia. Wa afdalil qurbati, dan salat itu termasuk seutama-utama qurbat, perkara mendekatkan diri kepada Allah. Wahiya silatun bainal abdi wa rabbihi, dan salat itu merupakan tali hubungan, tali penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Karena kalau seorang hamba mengatakan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung menjawab mengatakan hamidani abdi, telah memujiku hambaku. Nah, ya. Yeah. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim. Wa li ajli hadza sya'nil 'azhim, oleh karena keagungan, keadaan yang agung, keadaan salat yang agung ini, imtana'a, terlarang seorang hamba mendekatkan diri dengan salat kepada Rabb-nya, hatta yakuna ala taharah, sampai dia berada di atas taharah. Kama haddatsa bidzalika Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan hal yang demikian oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bian Allah la yarda, bahwasanya Allah tidak rida terhadap salatnya seorang hamba. Wa la yusibuhu alaiha, dan Allah tidak akan memberikan pahala atas salatnya. Idza hadatsa hatta yatawadda, apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Barakallahu fikum. Nah, fawaidul hadis kraya basauda. Wifq syar'i. Wif tadi, wif fihi. Sa'irul. Naam, ahsan. Fawaidul hadis. Al-faidatul ula anna salata minha maqbulun wa minha mardudun. Fama kana ala wifqi syar'i fahuwa maqbulun. Wa ma lam yakun ala wifqihi fahuwa mardudun. Wa hakadha sa'irul ibadati. بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. Sesungguhnya salat itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Maka apa saja salat yang menyesuaikan syariat maka itulah salat yang diterima. Dan sholat yang tidak mencocoki syariat, maka sholat itulah yang ditolak. Demikian juga seluruh ibadah-ibadah, puasa, haji, dan yang lainnya. Yang diterima adalah yang mencocoki syariat Allah. Yang ditolak adalah yang tidak sesuai dan tidak cocok dengan syariat Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, ay mardudun." Barang siapa yang melaksanakan sebuah perbuatan amalan yang tidak ada atas amalan tersebut perintah kami, fa huwa mardudun, maka amalan tersebut mardud. Ditolak. Tidak diterima. Oleh karena itu, barakallahu fikum, seseorang beribadah kepada Allah bukan dilihat hanya sekedar banyaknya, tapi dilihat mana dalam keikhlasannya dan kebenarannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Yang paling bagus amalannya, kata para ulama, akhlasuha wa aswabuha, baru nilai bagus sebuah amalan tersebut. Siapa di antara kalian yang paling ikhlas dan paling benar amalannya? Nah, oleh karena itu, barakallahu fikum, seseorang yang giat beribadah harus menghiasi ibadahnya dengan dua syarat ini. Pertama, dia harus menghiasi amal ibadah yang dia senang melakukannya, gemar melakukannya, yang pertama dengan ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, dia harus menghiasi ibadahnya yang dia gemar melakukannya untuk dengan mutaba'ah, dengan adanya kesesuaian, kecocokan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Dengan kedua perkara ini, keikhlasan dan mutabah, kecocokan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka amalan seorang akan bernilai di sisinya, akan makbul, diterima di sisinya. Faedah yang kedua, barakallahu fikum, nam. Raya man, Zainul. Fardoha wa naflaha la tuqbalu idha sallaha al-muhdith, bukan muhadith, muhadith ahli hadith, orang berhadas muhdith. Ingat, muhadis ahli hadis. Kalau muhdis, orang yang berhadas. Nah. Wadakadhalikal junubu. Nah, san. Anna salata fardaha wa naflaha hatta salatal janazati la tuqbalu idha sallahal muhdisu. Bisa membedakan muhdis, muhadis, muhdas. Tulisannya kan sama. Bisa bacanya muhdas, bisa muhdis, bisa muhadis tadi. Sama tulisannya. Nah, ya, yang membedakan siyakul kalam, konteksnya. Kemana ini arahnya? Apakah muhadis, ahli hadis, apakah orang yang berhadas? Orang yang berhadas namanya muhdis. Nah. Walau kana nasiyan hatta yatawadha wa kadzalika al-junubu idza shalla qabla yaghtasil. Anna salata fardaha wa naflaha, sesungguhnya salat itu wajibnya dan sunahnya, salat wajibnya dan salat sunahnya, sampai-sampai sholat jenazah pun la tuqbalu, tidak akan diterima. Idza shallahal muhdisu, apabila seorang yang berhadas tersebut melaksanakan sholat tersebut. Nah, ya, sholat wajib, sholat sunnah, bahkan sampai sholat jenazah tidak akan diterima apabila orang yang melaksanakan sholat tersebut orang yang muhdis, orang yang berhak berhadas, baik besar ataupun kecil. Walau kada nasian, walaupun dia lupa, lupa saya sholat tadi enggak wudu. Walaupun lupa, tetap enggak diterima. Enggak dimaafkan dengan lupa. Nah, hatta yatawadha, sampai dia berwudu untuk mengangkat hadasnya. Wa kadzalikal junubu. Setelah kadzalika marfu. Wakadzalika sawaha kada sairu wakadzalika junubu. Nah, ya. Wakadzalika junubu, demikian juga seorang yang junub, baik junub karena istrinya atau junub nam karena dia bermimpi nam. Idza shalla qabla yaghtasil, apabila dia sholat sebelum mandi, tidak terima sholatnya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun itu sholat sunnah, sholat wajib, sholat sunnah demikian. Wudu termasuk syarat sahnya sholat. Hatta sampai sholat jenazah pun. Karena sholat jenazah ada senang, ada sebagian pendapat yang mengatakan sholat jenazah itu doa. Nah, jadi cukup tidak berwudu tidak mengapa. Tetapi yang rajih sholat jenazah adalah sholat walaupun tidak ada ruku, tidak sujud. Tetap adalah sholat. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maka kalau sholat dan jenazah dikatakan sholat bukan hanya sekedar doa, maka masuk dalam hadis ini, la yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nah. Ya. Enggak benar yang mengatakan sholat jenazah itu doa, boleh tidak berwudu. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri menyatakan salat. Nah, ya, para sahabat mengatakan salat jenazah dan salat. Nah. Pengaruhnya dalam sholat jenazah di negeri kita, kalau masalah wudhu, enggak pengaruh. Tetapi ketika kita di padang pasir sana, sholat jenazah di makbaroh. Makbaroh itu area pekuburan, jauh dari kampung. Kita berjalan bisa 20 menit, 25 menit berjalan kaki ngantar jenazah. Satu, nah, dua bulan balik bisa setengah jam. Nah, kalau batal di sana, bingung. Di mana WRU itu? Nah, itu pengaruh terhadap pendapat tadi, sholat jenazah apakah doa, apakah sholat. Di situ, nampak sekali pengaruhnya. Nah, kalau yang roje bahwa saya sholat jenazah tetap sholat, tetap harus dari WRU itu. Nah, barakallahu fikum. Jauh. Nah, ya. Di pagi hari, di sore hari mungkin enak. Dan ketika diterik matahari, habis zuhur, jalan kaki ke makbarah, panas, kadang-kadang angin kencang, berdebu, membawa debu. Nah, kadang-kadang malam, dingin, menguburkan jenazah malam, yang rajih boleh, barakallahu fikum. Nah. Ketika kita sangat berkeinginan untuk mendapatkan dua qirat, karena barang siapa yang mengantar jenazah dan sampai sholat, maka dia mendapatkan pahala dua qirat. Satu qirat seperti Gunung Uhud. Pas sampai ke makbarah batal, dia cuma mengantarkannya saja, dapat satu qirat. Rugi satu qirat lagi. Nah, dia harus mencari. Minimalnya kita bawa air di aqua bisa berwudu kalau batal. Nah. Jadi damaj kalau sholat jenazah karena dikuburkan dalam satu area makbaroh, jadi sering sekali. Jadi, nah, sering sekali menyolatkan jenazah karena pekuburannya satu. Satu kampung wadi itu, wadi iya. Orang awamnya, orang sunnahnya di situ sana. Nah. Baik, kita lanjut. Yang ketiga. Nah. Ahli Islam. Layak baluha. Nah, anna sholat al-muhdisi. Ini Zainul Abatifah muhdis. Ingat ya. Anna sholat al-muhdisi haramun hatta yatawadda. Lianna Allah la yakbaluha. Wa taqarrubu ila Allahi bima la yaqbaluhu muhadatun lahu wa naw'un min al-istihza'i. Sesungguhnya salat orang yang berhadas, sesungguhnya salat orang yang batal wudunya haram hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Yang Allah layak balu karena Allah tidak menerimanya. Wa taqarrubu ila Allahi bima layak baluhu muhadatun lahu. Bertaqarrub kepada Allah dengan perkara yang tidak diterima oleh Allah itu muhadah, penentangan terhadap Allah. Ya, muhadah, penentangan, berupa penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang taqarrub dengan enam, ya, dengan perkara yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk penentangan terhadap Allah. Wa naun minal istihza, dan satu jenis dari perbuatan memperolok-olok, taqarrub kau dengan ya ibadah yang dibatal, yang tidak diterima. Itu satu jenis dari penentangan dan satu jenis dari bentuk memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam sholat berjamaah imamnya batal, nah, apakah makmumnya juga ikut batal? Tidak. Nah, apa imam? Tidak. Apa yang harus dilakukan oleh makmumnya ketika imamnya batal? Bisa sholat sendiri-sendiri, menyelesaikan sendiri-sendiri. Atau imamnya diganti dengan makmum yang ada di belakangnya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Batalnya imam tidak menyebabkan batalnya makmum. Nah. Yang keempat, Aba Musa. Annal insan idza tawadda'a li salatin thumma dakhala 'alaihi waqtu salatin ukhra wa huwa 'ala taharatihi lam yajib 'alaihi alwudu'u marratan tsaniyatan. Seseorang apabila sudah berwudu untuk suatu salat kemudian masuk lagi waktu salat yang lain sementara dia masih ada berwudu, sementara dia masih ada pada wudu salat pertama, lam yajib, maka tidak wajib baginya untuk berwudu kedua kalinya. Masih boleh dengan dalam salat dengan wudu yang pertama untuk digunakan untuk salat pertama. Tidak batal wudu tersebut dengan habisnya waktu salat. Ya, habisnya waktu salat bukan sebagai pembatal salat. Nah, yang terakhir, yang kelima. Barangkali ta'zimu syani salati haitsu la yaqbaluha Allah ta'ala illa bi taharatin. Mengagungkan terhadap keadaan salat atau agungnya dalam keadaan salat, dari sisi Allah tidak menerima salat tersebut kecuali dengan taharah. Tidak lain itu karena agungnya perkara salat. Barakallahu fikum. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, keji seperti perbuatan zina, luwat, munkar adalah perbuatan maksiat, semuanya di bawah perzinaan, di bawah perbuatan luwat. Nah, salat yang benar akan bisa mencegah pelakunya dari fahisyah dan kemungkaran. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Al-hadithus salis, hadis yang ketiga. An Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqab minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin al-As dan Abu Hurairah dan juga Aisyah radhiyallahu anhum Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu. Celaka tumit yang demikian dari api neraka. Arwat, rawi-rawi dalam hadis ini ada tiga orang sahabat. Yang pertama Abdullah bin Amr bin Al-As, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Aisyah. Siapa itu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma? Beliau adalah Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il Al-Qurashi As-Sahmi. Wa kana katsiral ibadah, beliau adalah seorang yang banyak ibadah. Hafizan li ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang penghafal terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin lam tukthir riwayat anhu, tetapi tidak banyak riwayat dari beliau. Berbeda dengan Abu Hurairah. Naam. Kama kasurat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana banyak riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin Al-As lianahu kana munqati'an lil ibadah. Karena beliau banyak beribadah untuk pribadi beliau sendiri. Puasa, salat, qiraatul Quran, menghatamkan Quran. Dia sampai khatam 3 kali dalam 1 kali dalam 3 hari. Malamnya beliau bertahajud. Nah, sampai-sampai istri beliau mengeluh. Nah, ya, kurang mendapatkan perhatian dari beliau. Nah, ya, siang hari berpuasa, malam hari bertahajud. Barakallahu fikum Abdullah bin Amr bin Al-As. Ikhtalaf al-mu'arrikhun fi mautihi aina kana wa mata. Para ahli sejarah berselisih di mana meninggalnya Abdullah bin Amr bin Al-As dan kapan dan di mana diperselisihkan. Wa nukila lil Imam Ahmad anna wafatahu kanat layali al-hurrah harrah. Dinukilkan dari Imam Ahmad bahwasanya wafatnya Abdullah bin Amr bin Al-As ada pada malam-malam Lailatul Harrah. Akhirul Dzulhijjah, pada akhir bulan Dzulhijjah. Sanah 63. Pada tahun 63 radhiyallahu anhu. Dia Abdullah bin Amr bin Al-As. Wa Abu Hurairah sabaqa tarjamatu fil hadis. Abu Hurairah telah lewat geografinya dalam hadis yang kedua. Sekarang Aisyah. Wa Aisyah ummul mu'minin bintu Abi Bakrin Abdullah bin Utsman bin Amir al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anha wa an nabiha. Aisyah ummul mu'minin, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar namanya Abdullah bin Utsman bin Amir al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anha wa radhiyallahu an nabiha. Aisyah wulidat fil Islam, beliau Aisyah dilahirkan dalam Islam. Wa tazawwajaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Ba'da mauti Khadijah, Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha di Makkah setelah sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha. Wa qabla zawajihi bi Saudah, sebelum Nabi menikah dengan Saudah. Menikah Nabi SAW dengan Aisyah setelah meninggal Khadijah, sebelum menikah dengan Saudah. Wahia ibnatu sitti sinin, Aisyah menikah dalam keadaan usia baru 6 tahun. وَدَخَلَ بِهَا فِي الْمَدِينَةِ وَهِيَ إِبْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ. Dan Nabi SAW dukhul bersama Aisyah di Madinah, dan Aisyah ketika itu usia 9 tahun. وَتُوفِي عَنْهَا وَهِيَ إِبْنَةُ ثَمَانِ أَشْرَةَ سَنَةٍ. Rasulullah SAW meninggal sementara Aisyah baru berusia 18 tahun. Masih muda belia. Sudah ditinggal, meninggal suami. Wa kanat ala janibin kabirin minal fadli wal aqli wal fahmi wal ilm. Beliau Aisyah radhiyallahu anha memiliki bagian yang besar dari keutamaan, kecerdasan, pemahaman dan ilmu. Qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli sarid 'ala sa'iri at-ta'am. Keutamaan Aisyah atas seluruh para wanita seperti keutamaan makanan, sebuah makanan yang disebut dengan sarid terhadap seluruh makanan. Nah, dibandingkan seperti makanan yang enak dari seluruh makanan. Kanat ahsanan nasi ra'yan, Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling bagus akalnya, pendapatnya, ra'yunya. Fil 'amah, dalam masalah perkara umum. Wa qala Abu Musa, berkata Abu Musa tentang Aisyah radhiyallahu anha, ma ashkala alaina amrun wa sa'alna Aisyah anhu illa wajadna indaha fihi ilman. Tidak ada satu perkara yang muskil, yang sulit bagi kami, kata Abu Musa. Maka kami bertanya kepada Aisyah tentangnya, tentang perkara tersebut, kecuali kami mendapati ilmu di sisinya, bisa menjawab muskilah tersebut. Walam tamut hatta nasyarat fil ummati ilman kathiran. Beliau tidak meninggal dunia sampai beliau menyebar luaskan ilmu yang banyak di umat ini. Wa kanat wafatuha fil Madinah, dan meninggalnya beliau Aisyah di Madinah fi Ramadan, pada bulan Ramadan, sanata 58, pada tahun 58 radhiyallahu anha. Aisyah meninggal pada tahun 58. Abu Hurairah kapan meninggal? Berapa? Abu Hurairah 57. Dekat ya. Nah, Aisyah meninggal pada tahun 58 Hijriah, sementara Abu Hurairah meninggal pada tahun 57. Nah, dalam riwayat Aisyah sempat menyolatkan apa? Abu Hurairah. Salat terhadap jenazahnya Abu Hurairah radhiyallahu anha. Ini sedikit biografi Aisyah radhiyallahu anha. Akan kita sebutkan sedikit perkataan para ulama kenapa Rasulullah menyerupakan Aisyah dengan Farid atau seluruh makanan. Berkata Bentalik, Tambihul Afham, mengatakan, membawakan pendapat perkataan Al-Munawi. Qala Al-Munawi, berkata Al-Munawi, Al-Munawi punya kitab yang bernama Faidul Qadir. Qala Al-Munawi, qaluhu ka fadli sarid, Aisyah itu seperti keutamaan sarid atas rumah kanan. Asarid bi fathil musallasah, bi fathisah, sarid. Ayyasrid al-khubza, ayyusrad al-khubzu, nam, roti, dicampur, diaduk. Nam, bimarakil lahm, dengan kuah daging, sarid. Dan itu, nam, roti dicampur dengan kuah daging, dengan roti. Waqad yakunu ma'ahu lahm, dan kadang-kadang pakai dagingnya, bukan kuah saja. Roti diaduk, dicampur dengan kuah daging, dan kadang-kadang dengan dagingnya, itu sarid. Nah, itu sarid. Nah, keutamaan Aisyah itu seperti sarid atas seluruh makanan. Nah, ya. Wala sayyir ta'am min jinsihi bila sarid. Atas seperti sarid di atas seluruh makanan. Lima fi sarid min lima fi sarid min naf'ihi wa suhulati ma lim masagihi wa taysiri tanawulihi wa bulughil kifayati minhu. Naam bi sur'ah walidzati wal quwwati wa qilatil mu'nati fil madghi fashubihat bihi lima utiyat min husnil khuluq wa uzubatil mantiq wa jawdatul zihn wa razanatul ra'i wa wasanatul aql wa tahabbub ilal ba'al wa ghairi dhalik. Kata Al-Munawi dalam Faidul Qadir, nam, sarid itu, barakallahu fikum, nam, dilihat dari sisi manfaat daripada sarid, kemudian wasuhulati masaqihi, dan mudah, nam, untuk didapat, wa taysir tanawul, dan mudah ringan untuk dimakan, wa bulughil kifayati minhu, dan sampai kepada pencukupan dari sisi gizinya, dan cepat untuk dicerna, kemudian kelezatannya, kemudian kekuatan yang ditimbulkan darinya, sedikit bahan-bahan, sedikit dalam tenaga untuk mengunyahnya, itu makan sarid seperti itu. Makanan yang mudah, tetapi bermanfaat terhadap badan ini. Itu sarid. Ya, roti dicampur dengan kuah daging, kadang-kadang dengan dagingnya. Iya. Baik, tidak kita butuh tenaga mengunyahnya. Cepat, nah, barakallahu fikum, di dalam pencernaan. Sehingga pasuk bihak bihi. Sehingga Aisyah diserupakan dengan sarid itu. Kenapa diserupakan dengan sarid? Lima utiyat min husnil khuluq. Karena Aisyah radhiyallahu anha diberikan daripada enam akhlaknya yang bagus. Husnul khuluq. Nah, Aisyah radhiyallahu anha enam orang yang dikenal akhlaknya baik. Kemudian wa'udzubatil mantiq. Wa'udzubatil mantiq. Nah. Bagus akhlaknya udzubah. Nah, mantiq. Manis bahasanya. Nah. Bahasanya enggak. Bahasanya enak didengar, menyenangkan. Tidak menyakitkan bahasanya. Nah. Tidak salah tulisan, tidak jelek lisannya. Nah, karena banyak, karena nam, ada orang yang nam bagus nam rupanya, tetapi nam pahit lisannya. Setelah mengungkapkan kalimat, tidak enak didengar. Nah, Ya barakallahu fiik. Aisyah tidak demikian. Bagus akhlaknya, bagus ucapannya, manis lisannya. Wa jaudatu dzihni. Nah. Ya. Cemerlang akalnya. Nah. Jernih. Nah. Akalnya, otaknya. Wa razanatu ar-ra'y. Kuat pendapatnya. Tadi maksud kuat pendapat di sini bukan angkuh ya. Nah, kokoh begitu, bagus mencocoki kebenaran barakallahu fikum. Wa rasanatul aql, cerdas. Cerdas. Wa tahabbu bilal bal, dan menyenangkan suaminya. Demikian. Wa ghairi dzalik, dan selain itu banyak. Nah, jadi kenapa diserupakan dengan tari demikian? Nah, seperti itu. Ini disebutkan oleh Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir. Nah, bermanfaat. Nah, baik. InsyaAllah kita cukupkan dulu. Besok kita lanjutkan insyaAllah ta'ala syarhul ijmali dan fawaid daripada hadis ini. Dan na'am barakallahu fikum, asbabul wurud yang akan disebutkan nanti, asbabul wurud tentang hadis wa'irul minan-nar. Wallahu ta'ala alam, naqsa fi biadal qadar, wa sallallahu ala muhammadin wa ala rasulullah.